ricilla, geni mite la veri gentile, dir canno gli esmentari, o vol dare so qua haravan. Teria, te canno mo te ne batti, mi alcanza che sendiri, mi slasso qua haravan. Te cari anza mo te sihi, dante si sad, meni per ambi si lia te pecat, terpikir tu pengelat, tetapan se akan mengajak itu kan dua pilihan. Well, ini semua tantangan. Teruslah semua harapan. Terkadang semua tersihir dan tersesat, menebar ambisi liar terpekat, berpikir untuk mengelak, tetap pasrah akan mengajak tentukan dua pilihan. Well, ini semua tantangan.